السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ القائل اللہ نزل احسن حدیث کتابا متشابہ مثانیہ تقصیر منه ضرور الذين يخشون ربهم ثم تلين ضرورهم وقلوبهم الى ذكر الله اشهد ان لا اله الا الله لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. اللهم نور قلوبنا ونور هدايتك كما نورت الارض ونور شمسك ابدا كما جاءت رحمتي يا ارحم الراحمين. تنفعني dan kuasa yang berhenti besar. Alhamdulillah malam ini saya dapat hadir dalam program kuliah mereka di sini. Dan untuk misi masa pada malam ini, saya akan menerangkan dua sifat hati kita, iaitu sifat yang keempat dan yang kelima dalam satu kuliah yang lepas. Dan dua bulan yang lepas telah diterangkan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, Inna Allah la yanduru ila a'malikum wala ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang amalan kamu. Mana tidak memandangnya, tidak mengira. Tidak mengira semata-mata amalan kamu. Dan juga tidak mengira rupa kamu, pangkat keterampilan kamu. Akan tetapi Allah memandang, mengira hati kamu. Kita beramal ibarat yang kecil, yang besar, yang wajib ke, yang disunatkan, Allah menilai melalui hati kita, bukan melalui amalan kita, tapi melalui hati. Hadis ini tentuan telah saya terangkan ya. Apa yang dimaksudkan Allah memandang hati itu, mengira hati kita itu. Perkiraan Allah, pandangan Allah dalam hati kita ni ada dua aspek, ada dua bahagian. Pertama, sifat-sifat hati. Sifat-sifat hati yang baik dipandanglah oleh Allah SWT. Sifat-sifat hati yang baik menjadikan amalan jadi baik. Kalau sebaliknya, sifat-sifat hati buruk, maka amalan jadi buruk. Makin buruk sifat hati, makin buruklah amalan. Dan sifat-sifat hati ini sudah saya terangkan ada 10 sifat secara tertib. Yang pertama adalah sahabat, ialah taubat. Yang kedua sahabat. Yang ketiga syukur. Yang keempat haruf. Kelimanya rojak, keenamnya zuhud, ketujuhnya tawakal, kelapannya redha, dan kesembilannya mahabbah kasih kepada Allah, dan kesepuluhnya zikrullah, ingatkan Nabi. Jadi kalau ada dalam hati kita 10 sifat ni, maka amalan kita itu dikira baik oleh Allah Subhanahu Wataala. Rasulullah mempunyai 10 sifat sebaik-baiknya, maka amalan Rasulullah menjadi sebaik-baik amalan, diberi balasan oleh Allah sebaik-baik balasan. Bila sifat-sifat hati kita ini baik, tuan-tuan, maka akan menimbulkan keadaan hati yang baik atau emosi hati yang baik. Misalnya tenang, mutmainah. Misalnya khusyuk, kuat iman, ikhlas. Jadi bila ada sifat-sifat hati yang baik, maka menimbulkan keadaan hati yang baik. Kalau ada dua perkara ini, maka apa saja amalan yang kita amalkan, maka jadi amalan itu jadi sebaik dari amalan. Sifat-sifat hati ini sudah diterangkan dalam ilmu tatub, istilahkan maqamat qalbiyah. Tapi kita tak biasa dengan istilah maqamat qalbiyah, maka saya gunakan istilah sifat-sifat hati, lebih mudah kita faham. Dan hal keadaan hati tadi, emosi hati, dalam ilmu tatub diistilahkan dengan ahwal qalbiyah. Kalau kita baca kitab-kitab tasawuf, maka di sana orang-orang sufi ada menyatakan yang baiknya amal itu bergantung kepada baiknya emosi hati. Emosi hati yang baik itu pula bergantung pada baiknya sifat-sifat hati. Jadi, saling apa? Berkaitan antara satu sama lain. Dan sudah saya terangkan bahawa bila kita pandang dari sudut ini, amalan seseorang itu, amalan kita itu 50% bergantung dengan gerak tubuh kita, dan 50% lagi bergantung dengan gerak hati kita. Karena yang dikatakan amalan itu ialah harakatul jismi, gerak jasad kita. Yang dimakan niat itu harakatul qalbi, gerak hati. Apa saja amalan yang kita lakukan ada berkaitan dengan gerak tubuh atau jasad kita, dan ada yang berkaitan dengan gerak hati. Dan kalau kita mau gerak hati yang baik, mestilah sifat-sifat hati kita baik dan emosi hati kita baik, baru dapat apa yang dinamakan niat yang baik, baru dapat keikhlasan. Jadi pada malam ini, tuan-tuan, bagaimana yang saya terangkan tadi, saya akan menerangkan sifat yang keempat dan sifat yang kelima. Saya dah terangkan dulu dalam kuliah itu ya. 10 sifat ini secara tertib. Makna tertib dimulai dengan taubat. Taubat ini sudah mantap ya. Kalau dalam istilah tasawufnya, sudah sampai tingkat as-sidqu, benar taubatnya, as-sidqu fi taubat. Nah, barulah Allah kurniakan yang kedua, yaitu sifat sabar. Sifat sabar itu juga bila dah mantap, dia sampai ke tingkat as-sidqu fi sabri, benar kesabarannya. Nah, barulah Allah kurniakan sifat yang ketiga, as-syukru. Begitu juga syukur, bila dah mantap, sampai ke tingkat as-sidqu fi syukri, maka barulah Allah kurniakan sifat yang keempat, yaitu khawf, takut kepada Allah. Sesudah takut kepada Allah yang mantap, maka barulah Allah kurniakan yang kedua, yang kelima, yaitu rajaun, kebergantungan hati terhadap Allah. Tapi setengah ulama kata haus dan rojak ni dia serentak. Dia tidak ada dulu dan kemudian. Dia serentak. Karena kedua-duanya tidak boleh dipisah. Sifat takut kepada Allah, sifat hati yang takut kepada Allah dan sifat hati yang bergantung semata-mata kepada Allah yang sempurna, ini serentak. Karena kedua-duanya tidak boleh dipisahkan. Jadi kita mulakan tuan-tuannya perenungan kita mengenai sifat khauf dan rojak ini, kita mulakan dengan satu soalan. Apakah faktor apakah faktor atau apakah sebab seorang mukmin itu mesti hatinya takut kepada Allah, dan hatinya yang kedua mesti hatinya itu bergantung kepada Allah semata-mata, bergantung harap kepada Allah semata-mata. Apa faktornya, apa sebabnya? Jawabannya ialah kerana bila kita mengakui Allah sebagai Tuhan, maka wajiblah kita mengakui kewujudan Allah. Mengakui, mengimankan betul-betul kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekurang-kurangnya di peringkat ilmu. Ya. Kalau boleh, lebih baik lagi di peringkat kepahaman. Ada ilmunya, ada kepahamannya. Yang terlebih baik lagi, sampai kepada hakikat dan makrifahnya. Bila sampai tingkat hakikat dan makrifah ini, ini kita mengenal Allah dengan menggunakan hati. Kalau menggunakan akal, sampai ke peringkat ilmu dan kepahaman. Jadi apabila kita mengakui Allah sebagai Tuhan, maka berikutan dengan itu kewajiban kita pada percaya terhadap wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu bila kita ingatkan semula ketika kita belajar ilmu tauhid, maka kita diberitahu Allah SWT mempunyai sifat 20 yang wajib. Sifat yang wajib bagi Allah yang pertama ialah wujud. Itu bukan hanya kita tahu saja. Kita wajib mengimankan wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bila kita mengimankan Allah, maka kewajiban kita yang pertama mestilah kita yakin Allah itu wujud. Bila kita sudah yakin Allah itu wujud, ada kewajiban kita yang lain yang berikutan. Wujudnya Allah itu macam mana? Allah itu macam mana? Jadi jawabannya sekurang-kurangnya kita mengakui, kalau kita dah menjadikan Allah sebagai Tuhan dan kita sudah akui Allah itu wujud, perkara yang penting yang kita mesti tahu dan kita imankan ialah Allah itu Maha Agung. Itu yang kita sebut Allahu Akbar. Itu bukan sebut bersama itu saja, tuan-tuan. Maknanya sangat besar. Kita ditubi-tubi siap-siap itu. Terutamanya bila kita semayang. Masuk waktu semayang, Allahu Akbar. Sejak dulu sampai sekarang, siapa yang berumur 80 tahun, 80 tahun nanti dengar. Tapi masalahnya betul-betul dia percaya terhadap keagungan Allah. Kalau percaya kepada Allah Maha Agung, Allah Maha Hebat, Allah Maha Besar, Allah Maha Berkuasa, Allah pencipta segala sesuatu, tentulah hatinya itu takut kepada Allah. Jadi sinilah tuan-tuan jawabannya, apakah faktor yang menyebabkan, yang mendorongkan hati kita ini takut kepada Allah? Jawab ini karena kita yakin Allah sebagai Tuhan kita itu wujud dan Allah itu Maha Agung, Maha Besar. Ha? Macam juga kalau nyamuk kita tak takut tangan. Ha, tapi kalau harimau besar kita takut. Tapi Allah ini Maha Agung. Kenapa kita takut dengan raja? Kerana raja itu hebat juga, dia ada kekuasaannya. Jadi jawapan yang tepat sudah kenapa kita mesti takut kepada Allah? Kerana kita yakin Allah itu Maha Agung. Kita tak pernah melihat Allah, tapi kita akui ada dan kita akui Allah itu Maha Agung. Kerana alam semesta ini begitu luas, begitu besar, begitu agung. Jadi Allah yang menjadikan yang mengatakan tentulah Maha Agung, kebi agung itu. Dunia ini saja dah begitu hebat. Belum lagi tujuh petala langit. Jadi kerana itulah kita menaruh takut. Kita mesti takut kepada Allah. Kerana Allah itu Maha Agung. Lepas itu, apakah faktor yang menolongkan kita ini, hati kita ini mesti bergantung harap kepada Allah saja? Jawabannya ialah kerana selain daripada Allah itu Maha Agung, Allah itu sebagai Tuhan Maha Sempurna. Apa yang sempurnanya? Keadaannya sempurna, kekuasaannya sempurna, rahmatnya sempurna, pemeliharaannya sempurna, hikmahnya sempurna, ilmunya sempurna, kasih sayangnya sempurna. Jadi karena Allah ini Maha Sempurna, maka tentulah secara apa itu, secara logiknya wajarlah ya, kalau hati kita ini bergantung pada Allah yang Maha Sempurna. Ini timbulnya sifat rojak. Sebab itu sifat tahu dalam hati seorang mukmin dan sifat rojak dia berlaku serentak. Karena apabila seorang itu mengucap asyhadu an la ilaha illallah, ya aku nak naik taksi kepada Tuhan melainkan Allah, sekurang-kurangnya ada empat perkara yang mesti diingat, yang mesti diimankan. Diingat yang pertama nama Allah, ismu zatil aliyah. Allah itu nama bagi zat Allah yang maha tinggi, yang maha agung. Yang kedua, mestilah ingat kewujudan Allah. Ketiga, mestilah ingat keagungannya. Dan keempatnya, mestilah ingat kesempurnaannya. Jadi inilah contoh yang menjadi punca, menjadi faktor mendorongkan hati kita hanya takut kepada Allah, karena Allah yang Maha Agung. Dan hati kita hanya bergantung harap kepada Allah, karena Allah itu Maha Sempurna. Kenapa dua sifat ini? Dia serentak. Ada dikunyikan oleh Allah dan hati kita serentak. Karena kedua-duanya tak boleh dipisahkan. Orang-orang sufi memberi satu gambaran. Sifat khauf, sifat takut kepada Allah dalam hati kita, dan sifat rojak, pergantungan hati kita kepada Allah. Orang-orang sufi menggambarkan dua sifat ini seperti dua sifat burung, dua sayap burung, kiri dan kanan. Macam mana burung itu hanya boleh terbang dengan dua sayap, maka begitulah orang, seseorang mukmin akan hanya boleh menjalani jalan agama Allah dengan sempurna, dengan sebaik-baiknya, bila hati seorang mukmin itu ada sifat khauf dan sifat rojak. Sifat khauf itulah yang mendorongkan orang mukmin itu taat kepada Allah, melakukan apa yang disuruh, meninggalkan apa yang dilarang, karena takut kepada Allah. Sesudah taat, karena didorong oleh takut kepada Allah, maka hati seorang mukmin itu tadi mesti bergantung harap semata-mata kepada rahmat Allah, kepada Allah yang sempurna. Tidak boleh bergantung harap kepada yang lain. Termasuklah tidak boleh bergantung harap kepada amalan. Amalan soleh ini tidak boleh. Kalau bergantung harap kepada amal solehnya, ini sudah merosakkan sifat roja'un. Sebab itu Rasulullah SAW bersabda, ana a'rabukum billah wa asyuddakum khawfan minhu wa la adri ma yaf'alu bi wala bikum. Maksudnya, aku adalah orang yang paling kenal Allah di kalangan kamu. Nabi menegaskan kepada kita semua, kepada seluruh umatnya, yang pertama apa dia? A'rafukum billah. Nabi paling kenal Allah. Memang mutabahlah. Rasulullah itu paling kenal Allah. Pesan daripada paling kenal Allah ini, kata Nabi, wa asyuddakum khaufan minhu. Maka karena itu aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di kalangan kamu. Tak ada manusia lain yang mempunyai sifat hati yang takut kepada Allah melebihi rasa takutnya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena Rasulullah orang yang paling kenal, manusia yang paling kenal Allah, maka Rasulullah menjadi orang yang paling takut kepada Allah. Apa makna paling takut? Paling taat kepada Allah. Jadi ketaatan Rasulullah didorong oleh rasa takut kepada Allah. Bila Rasulullah paling takut kepada Allah, artinya paling taat, apa saja sebenarnya Allah dibuat, apa saja larangan Allah ditinggalkan. Sebab itu Rasulullah orang yang paling banyak beribadat dan ibadatnya paling baik. Tapi tuan-tuan, Rasulullah tetap bergantung, hati Rasulullah tetap bergantung kepada Allah, tidak bergantung kepada amalan yang banyak tadi, yang baik itu, yang terbanyak, yang terbaik. Sebab itu Rasulullah menyambung sabdanya, wala adri ma yaf'alu bi wala bikum. Aku tak tahu apakah yang Allah akan lakukan ke atas diriku di akhirat nanti. Sama ada aku ini dimasukkan ke neraka ke surga, aku tak tahu. Ini kan berarti, ini kan mengandungi makna ya, bahawa Rasulullah dia bergantung, hatinya bergantung kepada Allah, tidak bergantung kepada amal-amalnya yang terbaik, yang terbaik. Malahan dia menekankan, wala bikum, aku juga tak tahu, walaupun kamu semua beriman, sahabat-sahabat semua, kamu beriman, ikut ajaran aku, kamu pun taat kepada Allah, aku sebenarnya pun tak tahu apakah nasib kamu, Allah masukkan surga ke atau neraka, walaupun kamu beramal baik. Jadi sabda Rasulullah ini tempat betul-betul dapat membuktikan bahawa rasa takut kepada Allah itulah yang mendorongkan Rasulullah taat kepada Allah, paling banyak ibadatnya paling baik ibadahnya. Tapi Rasulullah tetap bergantung kepada Allah, tidak bergantung kepada amal, amalan soleh. Nah, ini yang dimaksudkan roja. Karena apa? Allah saja yang sempurna. Allah saja yang memberi manfaat dan mudarat. Allah saja yang berkahnya. Jadi pun amal-amal soleh ini adalah makhluk. Amalan kita itu makhluk. Sebab nak masuk surga. Bila kita jadikan pergantungan, itu merosakkan taufik itu. Macam kita makan pantul karena sakit pening, pening kita hilang. Orang tanya, pening awak dah hilang, siapa menyembuhkan? Mana tu? Kalau kita tengok dalam kisah taufik, kalau diiktikadkan pantul yang menyembuhkan kafir dia. Kafir boleh terkeluar Islam. Kenapa? Menyembuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jawabannya yang menyembuhkan Allah panadol ini sebab. Sebab itu sebab tak boleh dijadikan pergantungan. Amal salih tak boleh dijadikan pergantungan. Malahan tuan-tuan, Rasulullah ada menyebut yang menerangkan hadis ini. Sebuah hadis Rasulullah menerangkan maksud hadis ini. Maknanya hadis yang lain. Rasulullah bersabda ketika Rasulullah dikerumuni oleh sahabat, tiba-tiba Rasulullah bercakap, bersabda, "La yadkhulul jannata, la yadkhulu ahadukum al jannata bi amali." Seseorang di antara kamu tidak akan masuk ke dalam surga disebabkan amal-amal solehnya. Lalu sahabat bertanyalah, selama ini Rasulullah suruh beramal supaya dapat balasan baik, dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Tiba-tiba Rasulullah dah cakap begini, seseorang kamu tak akan masuk ke surga disebabkan amal-amal soleh kamu. Lalu sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah, adakah engkau juga begitu ya Rasulullah? Kau tak akan masuk ke surga dengan amal-amal solehmu?" Rasulullah menjawab, "Na'am, ya, wala ana, aku juga begitu. Aku juga tak akan masuk surga dengan amal-amal solehku. Illa kecuali hanya taghfirani Allahu bi rahmati." Kecuali apabila Allah melimpahkan rahmatnya ke atas diriku. Ini kata-kata Rasulullah yang terakhir. Ini menunjukkan bahawa Rasulullah bergantung harap kepada rahmat Allah, kepada Allah semata-mata, tidak bergantung harap kepada amal-amal solehnya. Walaupun amal solehnya itu begitu banyak, begitu baik. Di dalam Quran pun ada disebutkan tuan-tuan yang menjadi pegangan apa ni akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. "Law anna Qur'ana sujirat lil jibalu aw qut'at lil ardu aw kullima bihil mauta balillahi amru jami'a." Law anna Qur'ana sujirat lil jibalu aw qut'at lil ardu aw kullima bihil mauta balillahi amru jami'a. Sekiranya ada apa-apa bacaan macam Quran dibaca, macam doa dibaca, ya, dengan bacaan itu Allah terangkan kepada kita berlaku apa tiga perkara. atau perkara-perkara seperti tiga perkara ini, perkara yang ganjil. Pertama, bukit-bukit itu boleh hancur. Yang kedua, bumi boleh terbelah. Yang ketiga, orang mati boleh bersyafaat. Allah ajar kita, bukanlah bacaan itu yang menjadikan perkara-perkara ini berlaku. Balillahi amru jami'an. Bahkan semua itu adalah urusan Allah. Qadrat dan iradah Allah. Kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bacaan itu sebab. Tak boleh jadikan pergantungan. Ya, sama saja amalan itu sebab. Syarat untuk masuk surga. Tapi tidaklah boleh kita lepas tangan. Ha, kalau macam itu tak, saya tak perlulah nak buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Tak perlulah beribadat. Itu tak boleh. Karena wajib kita mengadakan sebab. Maknanya, wajib mengadakan sebab untuk masuk surga. Mengelakkan diri neraka itu wajib. Dengan cara apa? Taat kepada Allah. Buat segala yang suruh, tinggal apa yang dilarang. Itu wajib. Mengadakan sebab itu wajib. Sesudah ada sebab, tak boleh bergantung pada sebab. Saya banyak kali terangkan. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah mewajibkan seseorang mukmin mengadakan sebab. Maknanya kalau nak masuk surga, fa'adlah kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatajawwadu fa'inna khairul zadi taqwa. Banyak-banyakkanlah perkara akhirat. Sebaik-baik perkara akhirat ialah taqwa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha baligh amrihi. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Ayat ini juga mewajibkan kita bertakwa. Maknanya mengadukan sebab untuk masuk surga, menjauhkan diri daripada neraka ini wajib. Tapi sesudah ada sebab, kita tak boleh bergantung pada sebab. Karena sebab itu makhluk. Teruslah bergantung pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi soalan tadi sudah terjawab. Apakah faktor yang mendorongkan hati seorang mukmin itu hanya takut kepada Allah, hanya bergantung harap kepada Allah? Jawabannya, karena Allah itu Maha Agung, Maha Besar, Maha Hebat. Kekuasaannya begitu bersifat dengan berbagai sifat keagungan, kebesaran. Kenapa pula kita mesti bergantung harap kepada Allah? Karena Allah lah yang bersifat dengan berbagai sifat kesempurnaan. Rahmatnya sempurna, pemeliharaannya sempurna, sahdatnya sempurna, kekuasaannya sempurna. Sebab itu kita hanya bergantung harap kepada Allah. Dan karena itu kita tak boleh tamak kepada yang lain daripada Allah Ta'ala. Ibnu Athillah juga ada menyebutkan tuan-tuan dalam kitabnya Hikam. Yang boleh kita ingatkan pada malam ini untuk meyakinkan, menambah keyakinan kita tentang perlunya ada sifat khauf dan rojak dalam hati kita. Kata Ibnu Athillah, mata razaqaka at-ta'ata wal ghina bihi anha fa'lam annahu qad asbagha 'alaika ni'amahu dhahiratan wa batinatan. Apabila Allah kurniakan anda pada zahir taat, buat apa yang disuruh, tinggal apa dilarang, betul-betul bertakwa kepada Allah. Seperti para sahabat Nabi. Dan pada batin wal ghina bihi anna, dalam dan dalam batin, dalam hati berasa kaya dengan Allah, tidak berasa kaya dengan amal ibadat. Artinya dalam hati, dalam batin bergantung kepada Allah, tidak bergantung pada amal ibadat atau ketaatan. Fa'lam annahu qad asbaha 'alaika ni'amahu dhahiratan wa batinatan. Ketahuilah, itu bermakna Allah telah melimpahkan berbagai nikmatnya zahir dan batin anda yang sempurna. Kalau kita dapat dua ni tuan-tuan, kita taat kepada Allah kerana takut kepada Allah. Sesudah taat kepada Allah, kita tidak memandang ketaatan kita. Kita terus memandang kepada Allah, bergantung kepada Allah. Ini berarti kita telah dikurniakan oleh Allah, disempurnakan oleh Allah berbagai nikmat zahir dan batin, dunia dan akhirat. Contohnya Rasulullah. Rasulullah paling taat dan dia terus bergantung kepada Allah, tidak bergantung kepada amalan. Tadi saya sebutkan ya, sifat khalkan rojaknya seperti dua sayap burung di kanan. Macam mana burung tak boleh terbang, tampul dua sayap di kanan. Kalau sebelah saja tak boleh terbang, maka begitulah orang mukmin. Kalau takut saja tak boleh, kalau ada sifat rojak saja pun tak boleh. Makna tak boleh itu perjalanannya akan pincang. Tak saja pincang, akan rosak, tak boleh berjalan. Macam burung tak boleh terbang. Apa makna tak boleh jalan? Kalau hanya ada sifat takut kepada Allah, dia mudah putus asa. Mudah putus asa. Terutama bila dia melakukan sesuatu dosa, satu kesalahan. Alah, aku dah kali merasa aku ni dah kerana buat salah ni tadi, aku sudah menjadi ahli merasa putus asa. Ataupun dia tengok orang lain buat dosa, oh itu dia memang kerak merasa, dia berjudi. Maknanya dia tak ada menaruh harapan dalam hati. Tengok orang berjudi lah dia tu kerana judi lah dia. Tapi kalau ada sifat rojak, walaupun dia berjudi, mudah-mudahan nanti akhir-akhir hayat dia Allah rahmati. Betul. Setahun nanti nak mati, dia berubah. Ini baik. Sehingga syaitan tuan-tuan, atau iblis ni, iblis yang dia tahu, memang tahu tempat dia di neraka. Memang kerana dia melawan betul perintah Allah, tak musuh beradab. Tapi apabila dia ingat ya, dia ingat rahmat Allah, dia masih menaruh harapan. Pada satu ketika tuan-tuan, iblis ini dengar orang baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wasi'at rahmati kulla syai'in. Maknanya rahmatku itu meliputi tiap-tiap sesuatu. Jadi apabila iblis dengar, oh kalau itu aku ada rahmat. Karena rahmat Allah itu meliputi apa juga kejadiannya, termasuklah aku. Apa yang ditandai di sini tuan-tuan. Kalau kita hanya ada sifat takut saja, kita mudah putus asa. Sedangkan iblis pun ada, ada sifat rojak. Bila dengar ayat tadi, dia rasa lega sebentar. Oh, kalau itu aku ada harapan untuk masuk surga, ada harapan dapat keampunan kepada Allah di akhirat nanti. Tetapi tak lama kemudian dia dengar sambungan ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saat tubuha lilladina yattaku, aku akan tetapkan rahmatku itu untuk orang-orang yang bertakwa, yang takut kepada aku. Dimulai sifat rojak, diakhiri dengan sebab khawf. Bila Allah Ta'ala dah tegaskan, aku akan tegaskan rahmatku itu untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau tak ada sifat takwa, tak ada. Iblis tak ada. Tak ada sifat takut. Tak. Karena itulah dia, iblis ini, dia tak mau sujud kepada Allah. Dia tak mau sujud itu karena dia tak takut kepada Allah. Kalau dia takut kepada Allah, dia sujud. Nah, sebab itulah, dua sifat khauf dan raja ini tak boleh dipisahkan. Itu kalau takut saja ada. Apa akibatnya kalau ada sifat raja itu? Takut tak ada? Macam macam kita sendiri lah. Mula-mula dia dengar. Ada harapan. Itu cerita iblis. Cerita manusia hebat ini. Dalam sejarah Islam, tuan-tuan, timbul ya, di kalangan penganut-penganut agama Islam ini, timbul satu gulungan yang dinamakan gulungan batiniah. Kadang-kadang disebut gulungan orang yang beragama kebatinan. Kalau di Indonesia disebut itu agama kebatinan. Kadang-kadang disebut agama abangan. Abang itu kalau orang Melayu kata ya, apa itu saudara yang tua. Kalau orang Jawa abang itu merah. Abangan ini artinya agama yang pekat. Agama merah-merah ini maknanya pekat. Jadi dalam sejarah umat Islam wujud timbullah kumpulan agama kebatinan. Mereka yang mengikut agama kebatinan ini kononnya sebab apa saya sebut konon? Sebab hakikatnya tidak ada pun. Kononnya mereka ini betul-betul percaya bahawa mereka adalah orang-orang yang benar-benar bergantung harap kepada Allah semata-mata. Sebab itu mereka menegaskan urusan masuk neraka, masuk syurga ini adalah hak Allah semata-mata. Orang yang baik boleh dimasukkan dalam neraka, orang yang jahat boleh dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Sebab itulah tuan-tuan, mereka tidak melakukan apa yang Allah suruh, tidak meninggalkan apa yang Allah larang. Karena apa? Tak ada rasa takut kepada Allah. Semata-mata ada sifat rojak. Tapi sebenarnya apabila sifat khauf tak ada, rojak pun tak ada. Bila tak ada hati seorang itu tak takut kepada Allah, maka tidak adalah pergantungan kepada Allah. Sebab itu saya gunakan kalimat kononnya. Kononnya mereka itu kuat berpegang kepada rahmat Allah. Allah saja yang boleh masukkan seorang dalam surga atau ke dalam neraka. Baik atau buruk. Seorang yang baik atau orang yang buruk itu bukan jadi pertimbangan. Tapi itu urusan Allah yang mutlak. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan yang ramai Allah sekalian, itu hidup di zaman serba maju, kemajuan sains dan teknologi maju, semaju-majunya. Bagaimana yang tuan-tuan lebih tahu daripada saya? Dalam kita hidup dalam keadaan sekarang ini, sebenarnya kita perlu menguatkan dua sifat ini dalam hati kita. Hanya yang takut kepada Allah. Kan orang yang takut dengan sesuatu laku, dengan sesuatu mata-mata. Semoga takut kepada makhluk. Begitu juga kita energi memerlukan untuk sungguh-sungguh menguatkan pergantungan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin tuan-tuan, orang-orang Islam dah sedar Allah Ta'ala sudah tunjukkan, sudah buktikan, tapi kita tak sedar. Apa dia? Sesungguh Isra' dan Mi'raj. Sebenarnya Isra' dan Mi'raj itu Rasulullah di Isra' Mi'rajkan tidak bergantung pada sesuatu. Misalnya tak ada kapal angkasa, tak ada pakaian yang khas, tak ada makanan yang pada anggapan akal kita mati, boleh mati. Tapi Rasulullah ya, pergi begitu jauh tak mati dan hanya memakan masa yang singkat. Inilah yang di yang digunakan juga oleh pertubuhan Arkom. Antaranya apa? Imam Mahdi akan muncul di Mekah. Pada masa itu, bagi kami, pemuda bagi kami sudah menguasai pemerintahan Malaysia. Pemuda bagi kami akan pergi ke Mekah. Tak naik kapal terbang. Sebentar itu. Bawa balik Imam Mahdi ke Malaysia. Semuanya sebentar, sekelip mata. Itu dakwaan tuan-tuan. Jika dakwaan ini bohong. Tapi alhamdulillah mereka telah bertobat di mahkamah. Aku akan lepas berikutan dengan tobat mereka ini. Mahkamah telah menetapkan mereka mesti menjalani pemulihan selama 500 jam. 300 atau 400 jam dalam mereka jalannya daripada 17 hingga 22 hari bulan yang lepas. Di pusat apa? Pemantapan akidah yakin di Jelebu. Kita berbalik semua. Peristiwa Isra' dan Mi'raj itu sebenarnya tuan-tuan satu pengajaran yang besar. Supaya kita semua orang mukmin di akhir zaman ini, semakin zaman semakin maju, semakin mengakhir, kita lebih perlu, lebih penting untuk mengukuhkan pergantungan hati kita kepada Allah Ta'ala. Karena itu sajalah yang diterangkan oleh Allah dalam Quran. Itulah kemenangan orang Islam. Kejayaan Rasulullah Isra' dan Mi'raj. Ada manusia yang lain yang dapat, adakah manusia lain boleh mencapai kejayaan seperti yang dicapai oleh Rasulullah dalam masalah pergi tempat yang jauh pakai alat apa pun, macam mana canggihnya alat yang dicipta manusia tak akan sampai. Sampai Sidratul Muntaha dan apa-apa. Jadi sepatutnya kita ingatkan, cuba kita ingatkan dalam apa yang Allah sebut dalam Quran tentang kemenangan orang-orang yang beriman sepanjang zaman, umat Nabi-Nabi yang dahulu sampailah ke zaman Nabi Muhammad. Kalau di zaman Nabi Talut 40 orang boleh kalahkan ribuan. 40 orang saja. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala alladhina yadunnuna annahum laqullah kam min fi'atin qalilatin wal fi'atan katsiratan bi'idznillah. 40 orang tentera Talut yang sanggup memerangi Jalut begitu. Agaknya tentera Jalut ramai. Tapi oleh kerana mereka yang melanggar perintah, tak boleh minum air sungai sesuatu mereka minum. Yang tak minum 4 orang. 4 orang ini boleh mengalahkan tentera Yalut yang berhidu. Dan Yalut sendiri terbunuh. Cara Nabi Allah Daud bunuh Yalut ini pun macam tak menasabah. Jadi kat batu dipusingkan kali itu, lepaskan dari kena kepada Nabi Daud. Apa ni, Yalut mati. Di peperangan zaman Rasulullah pun semuanya dinyatakan oleh Allah pertolongan Allah yang sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad nasarakumullah di Badrin wa antum azillah. Sesungguhnya Allah memenangkan kamu dalam perang Badar. Karena dalam perang Badar itu hati kamu azillah, menang kena bergantung kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin. Sesungguhnya Allah memenangkan kamu dalam banyak peperangan. Itu juga peperangan yang dilakukan yang akan berlaku tentang kemenangan orang Islam, semuanya pertolongan Allah. Bila bergantung kepada Allah barulah. Kalau bergantung pada kekuatan, pada sebab, umat Islam akan kalah. Sebab itu tuan-tuan sangat penting kita memperkatakan sifat tahu dan sifat Allah. Kalau Rasulullah kata, aku adalah orang yang paling kenal Allah, maka aku adalah orang yang paling takut. Jadi ini memberi isyarat yang jelas, kalau kita mau memperkatakan sifat hal, kita kenalilah Allah. Kita fahamilah Allah. Ini yang akan saya bacakan nanti pada kuliah akan datang. Ibn Abdullah kata, man arada an yaftahallahu bab al-khawf fashhad ma min fa idha arada an yaftahallahu bab al-khawf fashhad ma min ka ilayhi fa idha arada an yaftahallahu bab al-rajai fashhad ma minka ilaihi. Apabila anda Allah bukakan pintu sifat kaum, maka telitikanlah sebaik-baiknya apakah ketaatan yang telah anda lakukan untuk Allah. Sebaliknya, apabila anda mahu supaya Allah bukakan pintu sifat raja, maka telitikanlah sebaik-baiknya apakah nikmat yang telah Allah kurniakan kepada diri anda. Ini akan saya serangkan pada kuliah penentang merasa teringat. Jadi kita boleh meningkatkan rasa takut hati kita kepada Allah dan pergantungan hati kita kepada Allah dengan cara Allah bukakan pintunya. Kerana kita yakin ilmu ke, kefahaman ke, apa saja datangnya daripada Allah. Jadi Ibn Abdullah kata, semuanya itu urusan Allah Taala. Jadi kalau kita mahu meningkatkan sifat haus dan sifat raja, kritikan hati kita renungkan apakah ketaatan yang kita telah buat, apakah nikmat yang Allah telah kurniakan kepada kita. Sekurang-kurangnya untuk kita memahami sifat haus dan raja ini, tuan-tuan, ada 3 pintunya. Pertama, babul ilmu, pintu ilmu. Yang keduanya, babul fahmi, pintu kepahaman tentang sifat Allah. Yang ketiganya, babul ma'rifah, pintu ma'rifah, pintu ilmu pintu kepahamannya, pintu makrifat. Semuanya Allah yang membuka. Sebab itu Imam Syafi'i ini pun ada bagi tahu kita. Dia bercakap, kata Imam Syafi'i, man arada ayyabtahallahu qalbahu fa'alaihi bil khirwati wa taqdilil akli wa tadmili subahai wa ba'til ulama alladina laifa lahum insafu wala adatum. Siapa yang mau hijab hatinya dibukakan oleh Allah, yang nantinya Allah akan limpahkan ke dalam hatinya ilmu, kepahaman dan makrifat, wajiblah di atasnya mengasingkan diri, beruzlah, berhalwat. Wajiblah juga menyedikitkan makan, karena orang makan selalunya mengganggu ibadat, makan banyak, makannya naklah diatur. Dan wajiblah juga menjauhkan diri daripada orang-orang yang bodoh. Subahak ni asalnya orang bodoh, tapi maksudnya orang pandai tapi sikapnya sikap orang bodoh. Ini tak boleh nak lihat, nak didampingi. Kita memang tahu kalau orang bodoh memang kita tak dampingi, buat apa. Ini orang yang pandai, tapi sikapnya macam sikap orang bodoh. Ini kata Imam Syafi'i, tak boleh kita dampingi. Kalau kita mau dapat kurnia daripada Allah, dibukakan berbagai hijab hati kita, Allah kurniakan ilmu, kepahaman dan makrifat. Jadi kakak ini contoh untuk malam ini. InsyaAllah kuliah akan datang. Kalau saya ingat, saya akan terangkan tentang apa ini khauf dan rojak. Masih banyak lagi perkara-perkara yang berkaitan. Perlu kita ketahui. Kakak ini saja. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا وارحمنا وأبرنا وأخواننا وأخواتنا وللمعاذرين وللمشركين وللمسلمين المسلمات وللمؤمنين والمؤمنات وارحمنا إلى يوم القيامة اللهم اجعلنا من الذين يؤمنون اللهم اجعلنا حقا حقا وارزقنا اتباعه وارزقنا الباطل وارزقنا اجتنابه اللهم انا نسالك ان ترحم خلال هذا الموسم بتحكيم ولا نشقك من وصل الكلام وانك على المسلمين ربنا اعطنا بالدنيا حسنه وفي الاخره خيرا واعطنا عذاب النار ربنا عافنا من كل شر من سيئاتنا امرنا ورشدنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامين وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.